Aku ramun gemas tegapimu masih osak daya rana restuiku koyo tabung kanji nong dur mejo yen gusti restui wong tua bisa MP Production, gak MP ya beda.